Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah, sebelumnya kita ingin menyampaikan permohonan maaf kita. Dua kali pertemuan berturut-turut ada halangan bagi kita untuk melanjutkan kajian membaca kitab Bulughul Maram karena terkendala safar. Yang kedua, kita sekarang berada di pertengahan bulan Rajab. Sebagaimana kita ketahui, bulan Rajab merupakan salah satu dari empat bulan haram yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Fala dzalika ad-dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan jumlah bulan di sisi Allah ada 12, maksudnya bulan Hijriyah, bulan Hijriyah ada 12. Setelah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam kitab Lauhul Mahfuz semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram. Empat bulan haram, bulan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Dzulhijjah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, ini urut, dan bulan Rajab tersendiri antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang tegak lurus. Jangan kalian mendolimi diri-diri kalian di waktu-waktu tersebut, yaitu di bulan-bulan haram ini. Kemaksiatan yang dilakukan di bulan-bulan tersebut merupakan keboliman yang lebih berat nilai dosanya dibandingkan di bulan-bulan yang lain. Dan kaum muslimin wajib menjaga kehormatan bulan-bulan haram ini. Wa may yu'adzib hurumatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Barang siapa yang memuliakan kehormatan Allah, maka untuknya kebaikan di sisi Rabb-nya. Kalau membahas masalah bulan Rajab ini, yaitu keutamaannya, dia termasuk dari salah satu bulan haram. Melakukan kemaksiatan padanya merupakan lebih berat, lebih zalim hitungannya dari bulan-bulan yang lainnya. Para ulama menyebutkan demikian juga, melakukan ketaatan tentunya memiliki nilai plus dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Hanya itu saja. Adapun mengkhususkan amalan tertentu seperti puasa di hari tertentu, di bulan Rajab atau baik awal, tengah ataupun akhirnya, khusus bulan Rajab, maka ini tidak ada dalilnya bagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab. Keutamaan puasa bulan Rajab maudhu', hadisnya dhaif. kalau mengkhususkan bulan Rajab. Tapi kalau dia mengamalkan itu adalah seperti mengamalkan dalam bulan yang lainnya, puasa 3 hari sebulan tanpa mengecualikan bulan yang lainnya, tidak mengkhususkan bulan Rajab, ya tentunya itu adalah kebaikan di atas kebaikan. Demikian juga malamnya, dia seperti malam-malam bulan yang lainnya, yang hidup misalnya melakukan sholat malam, tahajud, tidak mengkhususkan bulan Rajab saja untuk tahajud. Maka itu adalah kebaikan di atas kebaikan, tapi pengkhususan dengan amalan-amalan tertentu untuk bulan Rajab, maka para ulama menganggap di antara amalan yang tidak berdasarkan dalil, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah, hadis seputar keutamaan amalan-amalan tertentu seperti puasa di bulan Rajab, terhitung hadis-hadis dhaif yang tidak bisa diamalkan. Kemudian, bagaimana yang masyhur di kita, bulan Rajab ini sering diidentikan dengan Isra Mi'raj. Juga dari analisa sejarah, para ulama berselisih bulan apa terjadi Isra Mi'raj. Ada yang mengatakan bulan Rajab memang, ada yang mengatakan bulan Ramadan, ada yang mengatakan bulan Rabiul Awal atau Tsani. Dari riwayat-riwayat tersebut tidak ada yang bisa dipertanggungjawabkan tentang kesahihan riwayatnya. Ada cacatnya masing-masing. Walaupun memang bulan Rajab lebih masyhur, tapi tidak berdasarkan sanad yang sahih. Demikian juga tanggalnya. Menetapkan tanggal itu tanggal 27 atau tanggal yang lainnya sama, tanpa berdasarkan keterangan tarikh yang bersanad yang sahih. Sehingga untuk mengatakan bulan Rajab sebagai bulan Isra Mi'raj tentunya pendapat yang ada khilaf padanya dan tidak berdasarkan sanad ataupun riwayat yang sahih. Ini kan juga terkait dengan malam tanggal berapanya. Ini yang ingin kita sampaikan seperti yang biasa kita sampaikan di tahun-tahun sebelumnya terkait dengan posisi kita di bulan Rajab. Memang di antara para ulama ada yang berdoa dengan doa khusus. Akan tapi itu pun tidak ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah dengan bacaan Allahumma barik lana fi rajabina wa sa'banina wa balighna ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sa'ban kami, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Doa, kalau sebentar berdoa begitu saja tanpa berkeyakinan itu adalah doa yang disunahkan, ya sah-sah saja. Tapi kalau menganggap itu adalah doa yang disunahkan di bulan Rajab, maka tentunya butuh kepada dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maupun minimalnya para sahabat. Itu hanya doa yang dibacakan oleh sebagian ulama salaf kita, bukan berdasarkan hadis. Tadi kalau berdoa seperti ingin mengharap berkah di bulan ini, kita juga bulan Sa'ban, tanpa menisbatkan itu adalah sunnah doa ini, sebuah sunnah, maka sah-sah saja. Tapi kalau kita mengatakan sunnahnya di bulan Rajab berdoa dengan Allahumma barik lana fi rajabina wa sa'banina wa balighna ramadana, tentunya ini tidak pas. karena tidak ada dalil yang sahih dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan bacaan doa ini. Wabillahi taufik, kita lanjutkan pelajaran fikih kita membaca kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, yang sampai saat ini kita masih di kitab Sahara fikih bersuci dan masih pada bab qada'ul hajat, ada qada'ul hajat, tata cara buang hajat, buang air. Hadis berikutnya setelah hadis membahas tentang tempat-tempat yang dilarang buang air ataupun qada'ul hajat padanya, hadis berikutnya adalah terkait dengan adab di saat seseorang melakukan buang hajat. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa an Jabir radhiyallahu anhu ma wa an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idza taghawwata ar-rajulani falyatawara kullu wahidin minhuma an sahibihi wa la yatahaddatha fa inna allaha yamputu ala dhalika. Rawahu Ahmad wa sahahahu Ibnu As-Sakan wa Ibnul Qattan wa huwa ma'lul. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza taghawwata ar-rajulan," apabila ada dua orang, taghawwata buang air besar, apabila ada dua orang sedang buang air besar atau akan buang air besar, fal yatawara, hendaknya kullu wahidin, masing-masing dari keduanya untuk yatawara, yaitu menutup diri dari yang lainnya, bersembunyi dari yang lainnya. Wala yatahaddatha, dan jangan saling bercerita, jangan berbicara keduanya. Apabila ada dua orang yang ingin buang air besar, maka hendaknya saling menyendiri masing-masing, menutup dari yang lainnya, terpisah dari yang lainnya dengan ditutup, dengan bersembunyi, dan tidak saling berbicara. Karena Allah Subhanahu wa taala membenci yang demikian itu. Karena Allah Subhanahu wa taala membenci yang demikian itu. Disebutkan oleh Al-Hafidz, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga oleh Abu Dawud. Dan hadis ini disahihkan oleh Ibnu Sakan dan Ibnul Qattan, menganggap hadis ini sahih. Tapi kata Al-Hafidz, dia ada cacatnya, ma'lul. Ada cacatnya. Karena riwayatnya itu dari riwayat Ikrimah bin Ammar, dia sendiri dhaif. Lebih parah lagi dhaifnya kalau meriwayatkan dari Yahya ibnu Abi Katsir, tambah kacau. Sehingga para ulama mengatakan hadis ini dhaif, seperti Syekh Al-Albani rahimahullah memberi penilaian terhadap hadis ini dengan hadis dhaif. Hadis dhaif. Dan ini di antara tugas ahli hadis, dan mereka berbicara apa adanya secara adab. Masya Allah. Seorang yang buang air, ya jangan berdekatan dan jangan saling melihat. Secara adab bagus. Dan tidak boleh berbincang-bincang sambil buang air, karena itu juga kurang pas, kurang pantas. Namun kalau dhaif, ya dibilang dhaif. Tidak dipaksakan hadis ini, Pak, pantasnya untuk dikatakan sahih karena merupakan berbicara tentang adab yang mulia. Di saat orang buang air, kita akan katakan ahlul hadis, mereka tidak menghukumi hadis dengan hawa nafsunya. Tapi mereka murni. Kalau memang hadis itu cacat, hadis itu dhaif, ya dikatakan dhaif walaupun sesuai secara makna. Bagus secara adat. Sesuai dengan tata krama yang ada di masyarakat kita. Akan tapi kita katakan kalau hadis ketika ada cacatnya, ketika ada dhaifnya, ya dikatakan dhaif. Tidak dipaksakan untuk disahihkan karena beralasan ini sesuai dengan adat. Namun dari sisi fikihnya, tentunya dibahas oleh para ulama. Ketika seseorang buang air besar maupun buang air kecil, maka hendaknya dia menyendiri. Dia menyendiri, menyepi, dan menutup diri. Sebagaimana dalam hadis-hadis sebelumnya, atau hadis-hadis sebagian hadis yang akan datang, tentang adab daripada buang air adalah seseorang menjauh dari yang lain. Bagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau yatawaro, bersembunyi. Itu dari hadis-hadis yang lain tentang adab ini. Kemudian tentunya dalam hadis ini, walaupun dhaif, disebutkan bahwasanya yatawaro, supaya tidak terbuka auratnya dan tidak terlihat auratnya dari yang lainnya. Ini menunjukkan bahwasanya kita wajib untuk menutup aurat. Jangan sampai terlihat oleh orang lain. Satrul aurat. Bukan hanya dibahas ketika pelajaran sholat, bahwasanya syarat sah sholat adalah satrul aurat, menutup aurat. Terkait dengan aurat mughalladhah, yaitu kemaluan dan sebagainya, itu tidak boleh ditampakkan dan tidak boleh diperlihatkan. Termasuk ketika dalam keadaan buang air sekalipun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghasung untuk seseorang bersembunyi atau buang air dengan adanya penutup yang melindungi dia dari terlihatnya auratnya. Kemudian di antara yang dibahas dalam fikih hadis ini, wujubut tawari, wajib bersembunyi ketika seseorang ingin buang hajat, buang air. Wala yahillu amaman nas, tidak halal seseorang buang air di depan orang lain, tidak halal seseorang buang air di depan orang lain, apalagi bihaitu yarawna auratahu, apalagi manakala mereka melihat auratnya. Makanya hindari kan terkadang toilet, jadi kan ada yang toilet tempel ya, yang berdekatan. Kalau dia terpaksa, maka mendingan milih toilet yang tertutup. Toilet yang tertutup, itu yang dalam bentuk dalam ruangan. Ya, boleh-boleh saja sih, kencing berdiri. Jika aman dari terperciknya najis, namun jaga auratnya. Dengan posisi toilet tempel yang berdempetan, berdekatan, berpotensi untuk terlihat auratnya oleh yang lainnya. Maka kalau bisa memilih, maka pilihlah toilet yang tertutup. Ataupun yang dalam bentuk ada pintunya. Supaya aman dari terlihat auratnya dari orang lain. Kemudian di antara yang dibahas terkait dengan hadis ini meskipun dhaif, tapi dikuatkan oleh hadis-hadis yang lain ataupun ditunjukkan oleh hadis-hadis yang lain, makruh seseorang berbicara, kata-kata ketika dia sedang buang air. Ini di antara fenomena yang di akhir-akhir ini sangat disayangkan. Sambil dia buang air, sambil dia menerima ataupun telepon kepada yang lainnya, seakan-akan tidak mau menyia-nyiakan waktu. Padahal itu di antara perkara yang dicela oleh para ulama. Walaupun hadis ini dhaif, tapi mencontohkan apa yang pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan ketika suatu ketika beliau buang air kecil, kemudian ada seseorang yang mengucapkan salam atasnya. Assalamualaikum. Tidak dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal ini adalah salam yang kewajiban seorang muslim. Ketika diucapkan salam atasnya, itu adalah dia menjawab salam. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdiam, tidak menjawab salamnya kecuali setelah selesai dan berwudu baru menjawab salam. Kemudian beliau iringi dengan karitu an azkurullah wa ana ghairu tahirin. Aku tidak ingin berzikir kepada Allah sedangkan aku dalam keadaan tidak suci. Hadis ini digunakan oleh para ulama tentang makruhnya seseorang berbincang-bincang, berkata-kata di saat dia sedang buang air, kecuali ada keperluan penting, keperluan darurat. Misalnya mengingatkan seseorang dari suatu yang membahayakan, atau dipanggil oleh seseorang dalam keadaan butuh orang tersebut mendapat informasi darinya, atau minta tolong kepada seseorang mengambil air ataupun menyalakan air, menyalakan lampu dan yang semisal dengannya. Ini walaupun dia sedang buang hajat, tapi karena itu adalah sebuah kebutuhan, sedangkan hadis yang di sini adalah terhitung dhaif, maka tidak mengapa. Namun yang dianggap makruh oleh para ulama adalah seseorang ngobrol, berbincang-bincang antara dia dengan saudaranya ataupun dengan orang lain yang tidak ada hajatnya, tidak ada keperluannya, teleponan ataupun yang lainnya. Ini di antara perkara yang dihindari, sepatutnya untuk dihindari ketika seseorang buang hajat. Dan dikhawatirkan di sela-sela seperti itu kan dia nanti berzikir, nyebut nama Allah. Pada para ulama mengatakan ini di antara waktu yang tidak sepatutnya seseorang menyebutkan zikir, membaca zikir, karena zikir merupakan syiar. Wa may yu'azim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Yang memuliakan syiar Allah, maka itu adalah bagian daripada ketawat kalbu. Dikatakan di sini bahwasannya kenapa para ulama melarang berbincang-bincang ataupun berbicara di saat sedang buang hajat. Lima fihi minad dana'ah. Karena itu adalah suatu tindakan yang tidak sopan. Dana'ah, kerendahan ada. Wakilatul hayah, tidak punya malu. Wadiya ilmu ru'ah, yaitu rendahnya muru'ah. Artinya tidak sopan. Kemudian mereka bukan berdalil dengan hadis tadi karena hadis tadi dhaif, tapi berhadis dengan hadis Ibnu Umar, ada seseorang melewati Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasallama alaihi falam yaruddu alaihi. Nabi sedang buang air kecil, ada yang salam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawabnya. Kemudian secara disebutkan bagi para ulama mengatakan itu haram. Kenapa dikatakan haram? Karena fa innallahu yamqutu. Allah maqat itu adalah benci, murka. Tapi kan kalau berdasarkan hadis ini dia dhaif. Sehingga menjadikan hadis ini sebagai sandaran haramnya berbincang-bincang itu tidak kuat. Sehingga kebanyakan para ulama, jumhur ulama mengatakan makruh saja. Hukumnya. Makruh karena pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diajak bicara oleh orang lain, beliau diam. Yang kedua tadi alasan-alasan bahwasanya itu adalah kerendahan akhlak. Dana'ah. Yaitu adab yang kurang baik. Sifat yang tidak malu. Serta menyelisihi muru'ah. Marwah ya bahasa Indonesianya. Al-Baqar. Itu merupakan sifat daripada sifat Allah berdasarkan dalil-dalil yang lain. Baik dalam Al-Quran maupun Sunnah. Al-Baqar yaitu benci, murka. Termasuk salah satu sifat daripada sifat-sifat Allah bagi yang berhak untuk Allah murka kepadanya. Pantas Allah murka kepadanya. Ahli sunnah wal jamaah dalam bab ini mereka menetapkan sifat al-maqtul. Sifat benci. Seperti mereka menetapkan sifat mahabbah, sifat cinta bagi Allah Subhanahu wa taala. Tanpa mentakwilkannya, mengalihkan artinya kepada arti yang lain. Tentunya ketika mereka menetapkan ini adalah yaliku bijalalihi, ya sesuai dengan kemuliaan Allah. Tidak ditolak seperti halnya kelompok Mu'tazilah, Jahmiyah, yang tidak mau menetapkan sifat-sifat mahabbah, sifat al-maqtu, al-ghadabu, ghadab marah. Padahal Allah dalam Al-Quran banyak sekali menyebutkan tentang dirinya marah, dirinya murka. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan tentang beberapa perkara yang Allah Subhanahu wa taala marah. Ya ghadab, marah kepada pelaku-pelaku maksiat. Tapi kita katakan marahnya Allah tidak seperti marahnya makhluk. Murkanya Allah tidak seperti murkanya makhluk. Dia sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Tentang bagaimananya tidak perlu kita mencari-cari bagaimananya. Sama dengan jawaban Imam Malik ketika ditanya oleh salah seorang Ar-Rahman al-Arsy istawa, kaifa istiwa? Allah beristiwa di atas arsy. Istiwanya Allah seperti apa? Bagaimana? Dijawab oleh Imam Malik, al-istiwa ma'lum. Ma'lum. Yaitu berada di atas. Berada di atas arsy. Artinya ma'lum. Dan beriman dengannya wajib. Beriman dengan tentang bagaimananya Allah tidak menjelaskan, majhul lana. Suatu yang tidak diketahui oleh kita. Mempertanyaan ini adalah pertanyaan yang bid'ah. Yang tidak ada dilakukan oleh para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sifat-sifat seperti mahabbah, cinta, ghadab, marah, al-maqtu, murka ini kita perlakukan seperti yang diperlakukan oleh Imam Malik. Kita katakan maknanya maklum, jelas, yaitu marah, murka. Tentang bagaimana murkanya Allah, itu suatu yang tidak diketahui, tidak perlu dibahas. Tidak ada pentingnya. Beriman dengannya wajib. Tanya-tanyanya ini yang perlu ditinggalkan. Karena masuk ke dalam perkara yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Bertanya kepada Rasulullah tentang bagaimananya. Itu cara ahli sunnah di dalam menetapkan sifat-sifat Allah. Dengan kaidah menetapkan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya. Dalam Al-Quran atau melalui lisan Rasulnya. Di dalam hadis-hadisnya tanpa menolaknya. Tanpa mentakwilnya. Takwil ini adalah mengartikannya dengan arti yang lain. Bukan arti yang sebenarnya. Tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Dan tanpa membagaimanakannya. Ini akidah ahli sunnah di dalam bab nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah tetapkan bagi dirinya? Maka kita ikut menetapkan seperti yang Allah tetapkan. Apa yang Rasulullah tetapkan bagi Allah? Kita ikut. Kita tetapkan sebagaimana yang Rasulullah tetapkan bagi Allah. Rasul lebih tahu tentang Allah daripada kita. Tidak usah kita mencari-cari alasan ini dan itu. Kali ini kita singgung karena banyak daripada kaum muslimin keberatan untuk menetapkan sifat-sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya. Seperti Allah menyatakan bal yadahu mabsutatan, kedua tangan Allah terbuka. Mereka ragu untuk menetapkan Allah punya tangan. Padahal Allah tetapkan bagi dirinya. Khalaqtu biyadaya, aku ciptakan Adam dengan tanganku. Allah Maha tahu menggunakan bahasa agar dipahami oleh hambanya. Dan tidak perlu mereka mengartikannya dengan arti yang lain. Sebagian orang tidak mau menetapkan Allah punya tangan, khawatir. Kalau Allah memiliki sifat tangan, maka sama dengan manusia, kata mereka. Sama dengan makhluk. Ini menyerupakan. Tapi ahli sunnah tidak. Mereka menetapkan apa yang Allah tetapkan, tapi tidak sama dengan makhluk. Sesuai dengan kebesaran Allah. Seperti Allah punya wajah. Sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah. Tidak sama dengan makhluk. Karena Allah khalik, makhluknya makhluk. Antara makhluk saja beda-beda. Tidak satu pun dari kita di sini mau disamakan tangannya dengan tangan. Mohon maaf, Pak. Tidak satu pun dari kita. Wajar, apalagi. Cukup dengan itu. Ini sesama makhluk saja, tidak sama. Ya tentunya antara Allah dengan makhluk dengan Khalik lebih berbeda lagi. Maka kita tetapkan seperti yang Allah tetapkan bagi dirinya. Tanpa menyerupakannya dengan makhluk, selesai. Dan tanpa harus dialihkan maknanya kepada makna yang lain. Ada yang mengalihkan maknanya ke makna kudrah. Kudrah punya sifat sendiri Allah. Punya dengan bahasa kudrah juga, yaitu kemampuan. Ada yang mengartikannya dengan kata nikmat. Allah juga banyak menyebutkan nikmat dengan bahasa nikmat sendiri. Tidak dengan bahasa tangan ataupun wajah. Maka ini kewajiban bagi kaum muslimin untuk di dalam menetapkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yaliku bi jalalihi, ditetapkan seperti yang Allah tetapkan sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu tidak Allah tetapkan, jangan dipaksakan untuk ditetapkan bagi Allah. Tidak boleh menetapkan sesuatu yang Allah tidak tetapkan bagi dirinya. Karena ada yang memaksakan untuk menetapkan sesuatu sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, padahal dalam Al-Qur'an tidak ada, dalam sunnah tidak ada. Dipaksakan untuk ditetapkan, entah itu nama dinisbatkan kepada Allah ataupun sifat daripada sifat-sifat tertentu ditetapkan kepada Allah, Allah tidak menetapkan bagi dirinya, jangan. Itu namanya adalah ta'addi, melampaui batas yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Kita ambil hadis yang setelahnya. Setelah masih ada waktu sedikit. Qala wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamassanna ahadukum dzakarahu bi yaminihi wa huwa yabul. Wa la yatamassah min al-khala'i bi yaminihi. Wala yatanaffas fil ina'i, muttafaqun alaihi wallafdhu li muslim. Dan hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamassanna ahadukum dzakarahu bi yaminihi wa huwa yaqul. Janganlah salah seorang daripada kalian memegang kemaluannya dengan tangan kanannya dalam keadaan dia sedang kencing, buang air kecil. Jangan salah seorang kalian memegang ataupun menyentuh, ya mas, lebih umum lagi daripada memegang, menyentuh dakarnya dengan tangan kanannya ketika dia sedang kencing. Wala yatamassah minal khala, dan jangan dia yatamassah, mohon maaf cebok, dari buang air besar, dia minimi dengan tangan kanannya. Wala yatanaffas fil ina'i, dan jangan dia bernapas di wadah air minumnya. Ina, bejana ataupun cangkir ataupun gelas yang dipakai untuk minum. Dia bernapas sambil dia minum. Itu dilarang. Ada tiga adab. Hadis muttafaqun alaih. Lafadznya adalah lafadz riwayat Imam Muslim. Muttafaqun alaih artinya riwayat Bukhari dan Muslim. Pertama, adab ketika seorang kencing. Yang kedua, adab ketika seorang cebok. Dan yang ketiga adalah adab ketika seorang minum. Dalam bentuk larangan-larangan. Kan hukum asal itu adalah terkait dengan perbuatan-perbuatan ini adalah mubah. Kecuali ada larangan. Nah sekarang larangan. Larangannya ini tidak banyak. Tidak banyak larangan-larangan dalam hal buang air dalam hal seorang minum. Namun kadang yang tidak banyak ini sering dilanggar. Contohnya yang pertama, la yamassanna ahadukum dzakarahu biyamini. An-nahyu an masjid dzakar bil yamin halil tawud. Larangan menyentuh dzakar dengan tangan kanan di saat kencing. Meskipun ini adalah identik kepada laki-laki, kalimat dzakar, demikian juga wanita juga sama. Tidak boleh menyentuh kelaminnya dalam keadaan dia sedang kencing. Adab. Mukhalafahnya bahwasanya kalau tidak sedang kencing, mungkin ada sesuatu yang menuntut untuk dia mohon maaf menyentuh ataupun memegang dzakar ataupun kemaluannya, ketika tidak sedang kencing tidak terlarang. Ini larangan ini adalah ketika sedang kencing. Ketika sedang kencing. Disebutkan kata para ulama, ini adalah dalam bentuk menghargai tangan kanan. Memuliakan tangan kanan. Untuk megang yang baik-baik. Sedangkan ketika seorang kencing, itu adalah berpotensi kena najis dia. Yang kedua, adalah larangan beristinja dengan menggunakan tangan kanannya. Istinja baik menggunakan batu ataupun menggunakan air. Ya tamassah itu adalah tangannya dipakai untuk mengusap. Dipakai untuk mengusap. Entah memegang batu kalau itu adalah dengan menggunakan istijmar atau itu yang dipakai untuk menggosok ketika dia menggunakan air. Tidak dengan tangan kanan, tapi dengan tangan kiri. Dengan tangan kiri. Tentunya ini menunjukkan bahwasannya anjuran untuk menghindari najis. Bersentuhan dengan najis. Kalau terpaksa, kalau memang harus, maka gunalah tangan kiri. Gunakan tangan kiri. Falyakun bil yasar. Ittinabul asya an-najasati. Menghindar menjauh dari perkara-perkara yang najis. Fa idza farra ila mubasharatiha. Kalau terpaksa harus menyentuhnya, falyakun bil yasar. Maka hendaknya menggunakan tangan kiri saja. Jadi ini dalam rangka memuliakan tangan kanan. Kemudian adab minum di sini supaya tidak seseorang menghembuskan nafasnya ke gelasnya, ke tempat minumnya. Tapi adab minum seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, tiga kali tapi tidak bernapas di dalam gelas, dia bernapas di luar, itu dilarang seseorang sambil dia meneguk sambil dia bernapas. Berdasarkan hadis ini, wallahu a'lam bishawab. Ini pelajaran yang kita ambil pada malam hari ini, semoga kita bisa mengambil manfaatnya dan tentunya mengamalkannya. Itu yang paling terpenting. Wabillahi taufik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.